tentang majaz dan hakiki. Qala wa ma huwa wa ha huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul uhudun jabalun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Ahlul majazi yaquluna fi hadzal hadits kaif la yuhibbuna wa la nuhibbu li'annahu hajarun jamadun kaifa yuhibbu wa nahnu la nuhibbu li'annana la nuhibbu ila alladhi yumasiluna nuhibbu az-zawjah la ba'sa. Sampai sini? Baik. Wa bihadha yatabayyanu dha'fu hadzal aqwali wa annaha muhdatsatun fa inna sahabata radhiyallahu anhum wa tabi'ina rahimahullah lam yatakallamu bil majaz wa lam yukassimu wa lam yukhassimu al kalama ila ta'ila hadhihi taqsimat fa hum yafhamuna min al mutakallimi muradahu bi muqtada siyaqi kalamihi lakin idza qala qa'ilun ma taqulu fi qawli al imam ahmad ini. Nah, sekarang taib ya, ini berarti sekarang ya pembahasan kita. Ini sekarang setelah sudah jelas bahwa kalam itu ialah alal haqiqah. Adapun yang keluar dari konteks kalam itu sesuai yang ditunjukkan oleh redaksinya. Maka kemudian kata Syekh hendak memberikan solusi kepada kita apabila terjadi iskal yang biasa dikemukakan oleh ahli majaz. Lakin idza qala qa'ilun ma taqulu fi qaulil imami Ahmad rahimahullah. Kalau begitu, Anda wahai pengikut Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah atau Syekh Al-Utsaimin di sini yang menafikan majaz, apa komentar Anda? Fi qaulil imami Ahmad terkait pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah wa wadzakar rajul lamma qila lah. Yaitu ketika ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad, yaitu ada orang yang mengatakan kepada Imam Ahmad, inna Allah yakul inna nahnu nazzalna wa ashbahuha wa hadhihi tadulu ala al-jam'i wallahu ahadun qala hadha min majazil kalam. Nah, kata orang tadi kepada Imam Ahmad, ya Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun wa asbahuha. Ya, atau yang semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya, ini banyak kan, yang dengan lafaz. Kata orang yang berkata kepada Imam Ahmad, hadhihi tadullu 'alal jam'i. Kalau begitu kalimat-kalimat ini, redaksi-redaksi di ayat ini yang menyatakan dengan kami, padahal Allah Ahad, itu menunjukkan kepada jama' wallahu wahidun ahad, sedangkan Allah wahid ahad, Allah itu satu, tunggal, esa. Maka ya, ini kata mereka, kalau begitu Imam Ahmad menyatakan adanya majaz ghairul haqiqah. Jadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang menunjukkan atas keagungan, padahal Allah Ahad, tapi kok pakai redaksi dhamir ya kami. Nah, kata Imam Ahmad, hadza min majazil kalam. Ya, maka ini adalah merupakan dari majaz kalam. Ya, kata Syekh, faqad istadalla alladziina yaqulun, maka orang-orang yang mengatakan innal kalama yanqasimu ila haqiqatin wa majazin, kalam dibagi menjadi hakikat dan majaz, mereka berdalil bihadhil kalimati minal imami Ahmada, mereka berdalil dengan kalimat ini yang terlontar dari al-Imam Ahmad. Oh, Imam Ahmad aja membagi kalam menjadi majaz dan hakikah. Yang tadi kata Imam Ahmad, domir nahnu inna nazalna, ya itu adalah majaz kata Imam Ahmad. Berarti memang di kalimat tersebut ada hakikat, ada majaz. Maka kata faqalu inna bil kalami majazan wa haqiqatan. Kalau begitu, sesungguhnya dalam kalam tersebut ada yang namanya majaz, ada yang namanya hakikat. Nah, ini kalau tidak bisa memahami pernyataan Imam Ahmad ini tentu akan memahami seperti pemahaman mereka. Padahal Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di Al-Qasidah An-Nuniyah menyatakan majas adalah taghut. Taghut ya ikhwah. Taghut. Apalagi ya pertemuan kemarin telah kita bacakan pernyataan dari Syekh Utsaimin yang luar biasa. Ini seolah-olah menghardik ya pemahaman kita yang kerdil terkait majas hakikat ini. Dikatakan oleh Syekh. Ya. Yang Syekh menyatakan kemarin apa? Mana kata Syekh yang kemarin? Memangnya kalau Allah menginginkan tembok itu punya kehendak, kenapa? Kata Syekh, luar biasa itu. Kalau kita kan, oh tembok yang gak punya iroda. Iroda itu kan ada pada makhluk. Padahal ini juga salah. Ya, langit punya iroda, bumi punya iroda, gunung punya iroda. Padahal mereka minal jamadat, berupa benda-benda mati. Ya, ingat Allah Ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyaminha wa asfaqna minha. Sesungguhnya dahulu kata Allah kami amanatkan agama ini kepada langit, bumi, gunung, benda mati semua untuk mengemban memikul agama ini. Fa abaina ayyaminha. Tapi langit, gunung, bumi enggan mengemban amanah agama. Berarti punya apa? Punya iroda. Kalau gak punya iroda ya mau gak mau diemban. Nah ini gak mau. Wahamal al-insan. Tapi agama ini akhirnya dipikul oleh manusia. Manusia punya iroda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu akhirah. Allah mengisbat adanya iroda bagi manusia. Allah nyatakan. Di antara manusia ada yang berkeinginan untuk kehidupan akhirat. Ada yang pengen kehidupan ya dunia. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa susahnya? Lantas kalau Allah berkata berfirman, tembok itu ingin roboh. Yuridu ayyan qadda. Tembok itu mau roboh. Loh, kok tembok mau roboh? Kalau Allah pengen begitu, memangnya kenapa? Kurang lebih demikian. Ya, kurang lebih demikian pernyataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala kemarin. Nah. Ya, kemudian kata Syekh apa kemarin? Kita katakan kepada mereka, antum a'lamu bi khalqillah aminlah. Apakah kalian yang lebih mengetahui tentang makhluk Allah atau Allah? Tentulah mereka akan mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Ya. Allah yang lebih mengetahui. Kemarin juga kisah apa? Batu yang lari membawa pakaian Musa di kali ketika Musa sedang mandi. Ya. Oleh karena itu Musa mengatakan apa? Saubi hajar, wahai batu, pakaianku sini. Nah, kalau seandainya batu gak punya kehendak untuk melarikan pakaian Musa, tentulah Musa tidak akan manggil-manggil batu. Ya enggak? Dan Musa saking keselnya, kesel sama batu, dipukul batu itu. Barakallahu fikum. Dan Musa bukan orang sembarangan, yang akalnya pendek. Kesel sama benda mati, yang gak punya iroda, gak bisa apa-apa. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah. Nah, maka apa jawabannya terhadap pernyataan tadi bahwasanya Imam Ahmad mengatakan terkait ayat-ayat Allah yang mengatakan dengan diksi kami-kami padahal Allah itu tunggal esa. Imam Ahmad mengatakan hada, kata Imam Ahmad tadi apa? Hada min majazil kalam. Ini adalah majaz kalam. Yujabu an dzari, kata Syekh. Maka dijawab dari pernyataan Imam Ahmad tersebut, annahum lam yafhamu muradah. Nah, ini kata Syekh. Mereka ini enggak paham maksud pernyataan Imam Ahmad yang menyatakan tadi hadza min majazil kalam. Penggunaan diksi kami, domir kami bukan aku ya, yang Allah banyak firmankan di banyak ayat itu bukan maksudnya majaz. Fa ma'na qawlihi majazul kalam yakni mimma yujawwizuhu al kalam. Ya. Maka makna majaz kalam di sini ialah di antara yang diperbolehkan dalam kalam. Di antara yang diperbolehkan dalam kalam, majaz. Ya, majaz. Laisa min babil majaz allazi huwa diddul haqiqah. Itu bukanlah majaz ini dalam konteks lawannya haqiqah. Lawannya haqiqah majaz yang kita kenal kiasan. Bukan itu maksudnya, tapi makna pernyataan Imam Ahmad hadza min majazil kalam ialah kalam yang diperbolehkan. Kalam yang diperbolehkan. Fal makna annahu yujawwazu fil kalami ay yunazzila al insanu nafsahu manzilatal jam'i bina'an ala ta'zim. Maka maksud pernyataan Imam Ahmad bahwasanya diperkenankan fil kalam, dalam kalam, ayyunazzilal insan, yaitu seseorang menempatkan nafsahu, menempatkan diri dia manzilatal jam'i, pada posisi jama', padahal dia mufrad. Ya, bina'an ala ta'zim, ini ya berdasarkan untuk mengagungkan dirinya sendiri, dan ini dalam bahasa Arab biasa. Biasa Nabi juga bersabda demikian. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza. Rasulullah SAW satu mufrad, tapi Nabi mengucapkannya man ahdatsa fi amrina hadza. Ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa fi amrina. Nabi tidak menyatakan man ahdatsa fi amri hadza. Fi amri hadza dengan ya mutakallim, tapi dengan nun jamak. Ini biasa dalam bahasa Indonesia. Seseorang berpidato, dia sendiri yang pidato. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Kami meminta maaf, kami. Biasa itu. Nun jenis itu disebut dalam ilmu nahwu apa? Nun mu'adzim nafsa. Nun yang mengagungkan dirinya. Ya, nah ini biasa. Taib. Tidak ada majaz dalam artian lawan dari hakiki di situ, bukan. Wallahu ta'ala la syakka annahu a'zamu min kulli syai'in. Maka Allah tidak diragukan lagi, dialah lebih agung daripada segala sesuatu. Wa nazzala nafsahu manzilatal jama'ah. Maka Allah menempatkan dirinya yang maha mulia pada tempat posisi seolah-olah itu adalah jama'ah. Padahal dia adalah Esa, Ahad. Wahidun Ahad. Liannahu azimun azza wa jal. Karena Allah azim, maha agung. Walidhalik naqul. Oleh karena itu kita mengatakan innahu la dalalata fi kalamin imami Ahmad rahimahullah ala taqsimil kalami ila haqiqatin wa majaz. Maka kita katakan, kata Syekh, kalau begitu tidak ada dalil sedikit pun dalam pernyataan Imam Ahmad rahimahullah tadi untuk membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Al-kalam al-haqiq. Ya. Wa khulasatu al-qaul. Nah, maka kesimpulan ya pernyataan ini, kata Syekh, annana nara anna al-lughata la tanqasimu ila majazin wa haqiqatin. Bahwasanya lughah, ini lughah itu tidak terbagi ke majaz dan hakikah. Ya, apalagi Quran was sunnah tidak terbagi menjadi majaz dan hakikah. Li'annana nara anna alladhi yu'ayyinul makna huwa siyaqu. Karena kita berpendapat yang menentukan makna, menentukan maksud makna itu apa? Ya siyaqnya. Konteks kalam tersebut, bagaimana diksi kalam tersebut. Kalau dikatakan al-asad yaktubu alal mimbar, nah konteksnya yang menunjukkan, bukan singa datang dari Ragunan yang berkhutbah di atas mimbar. Enggak ada yang memahami demikian. Ya konteksnya berarti, oh itu orang itu pemberani, orator, penceramah ulung, dan seterusnya. Kurang Syekh Anwar, ajak dua lagi sih. Wa amma al-lafdhu al-mujarradu wal kalimatul mujarradatu fala ma'na laha illa bi siyaqiha. Adapun lafaz semata dan kalimat semata, maka tidak memiliki makna sama sekali kecuali bi siyaqnya, dengan siyaqnya, dengan bagaimana konteks atau redaksi dari kalimat tersebut. Wa li hadha takunu hadhihi al-kalimatu fi siyaqin laha ma'nan wa fi siyakin akhar laha ma'nan akhar. Oleh karena itu kalimat dia berada pada satu makna, ya, pada sebuah redaksi, dan memiliki makna yang lain pada redaksi yang lain. Ya, dijelaskan oleh Syekh misalnya tadi, contohnya, contoh. Rajulun qal, ya, seseorang ada yang mengatakan ana indi ainun manqudatun. Nah, perhatikan. Ini ain, ya, ini semuanya nanti kalimatnya sama ainun. Ainun apa artinya ainun? Hah? Ainun apa? Mata. Ya. Saya memiliki ainun manqud. Manqud ini isim maf'ul dari apa? Naqada yanqudu naqdan. Ya, antum tahu nukut. Nah, apa artinya nukut? Hah? Fulus. Nah. Doku. Nah, itu. Indi ainun manqud. Berarti sudah kebayang maknanya apa, ya? Berarti ini bukan makna yang hakiki yang kita melihat dengannya. Wa qala al-akhar, dan ada orang yang berkata, yang lain, ana indi ainun jariyah. Saya memiliki ain yang jariyah. Jadi apa jariyah? Mengalir, mama, ya, mengalir. Berarti sini paham sini? Mata yang mengalir. Apa ini? Ya, yang mengalir. Mengaliri air nanti. Berarti apa? Kalau Indonesia aja mata kan gak mesti ini. Mata air, mata pencaharian. Hah, apalagi ya. Bisa dipahami sini kan? Dalam bahasa Indonesia aja satu kalimat maknanya bisa beda. Ya, ada lagi gini. Mata-mata. Oh, mata-mata. Ya, mata-mata. Hah? Apa? Hah? Ainun-ainun. Oyun. Jamaknya. Ainun-ainun. Ya, mata air, mata pencaharian. Ya. Mana lagi tadi? Ana indi wa qala salisu. Ah, orang yang ketiga menyatakan. Ana indi ainun taral ba'ida. Saya memiliki ain yang dia dapat melihat sesuatu yang jauh. Ah. Ini berarti mata apa ini? Taib. Nah, al jawab. Fakulluha ainun. Semua kalimat tadi kalimatnya ain. Wa kullul amsilati as-salasati mukhtalifatun. Ya, semua contoh yang tiga tadi itu berbeda-beda. Wa man alladhi ja'alaha mukhtalifatan? Ya, kalau begitu apa sebab yang menjadikan hal ini berbeda? Ya, al jawab, maka dijawab oleh Syekh. Dijawab oleh Syekh. Ya, as-siyaq. Jawabannya adalah siyaqnya. Redaksinya. Wal gharib anna al-qa'ilina bil majazi yarawna anni anna hadhihi al-kalimata musta'malatun fi haqiqatiha fi kulli siyaqati as-salasati al-madiyah. Ya, gharib. Aneh. Justru aneh kalau dikatakan orang yang berkata dengan majaz, bahwa orang yang berpendapat dengan majaz, ini misalkan si fulan berpendapat dengan adanya majaz, isbatul majaz. Dia mengisbat majaz, ini aneh justru. Kalau dia menyatakan terkait tiga kalimat tadi, ana indi ainun manqudah, ana indi ainun jariyah, ana indi ainun taral ba'id. Justru aneh orang yang berpendapat, ya, menetapkan adanya majaz ini, ya rauna anna hadhil kalimat, ya rauna anna hadhil kalimata, dia berpendapat kalimat ini, ya, ain tadi, mata tadi, musta'malatun fi haqiqatiha fi kulli siyaqi as-salasatil madiyah, itu digunakan pada hakikatnya, ya, di setiap redaksi tiga yang lalu tadi. Wa qaulul awal, maka pernyataan yang pertama tadi, ana indi ainun manqudah al-muradu az-zahabu. Maka yang dimaksud adalah emas. Kenapa? Li'annahu manqud. Karena emas itu adalah manqud. Ya. Berarti makna indi ainun manqudah, saya memiliki emas. Ain mata yang bernilai. Kalau bahasa kita kan emas hitam. Apa itu emas hitam? Minyak. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Emas hitam. Kita mengetahui lempengan emas itu seperti apa, hakikat emas. Oh, Masya Allah, istri keduanya itu. Ya, dia annahu manqut, karena dia manqut. Ya, manqut itu suatu yang bernilai, materi. Ya, simakul dari nakhodayan kudu. Wa qawlu tsani ana indi ainun jariyah. Ana indi ainun jariyah al murad al ma. Saya memiliki mata jariyah mengalir, mata air yang dimaksud adalah air. Wa qawlu tsalis ana indi ainun taral ba'id al muradu ainul basir. Ainul basir. Saya memiliki pandangan yang jauh, maksudnya apa di sini? Mata basir. Mata yang di sini. Mata pandangan, feeling kayak begitu. Nah, beda gak semuanya? Beda. Kalimatnya sama, ain semua. Sama. Wa kulluha musta'malatun fi haqiqatiha. Maka semuanya ya kita gunakan pada hakikatnya. Walladhi ya ai walladhi ayyana al-ma'na huwa siyaqu. Yang menentukan maknanya tersebut adalah ya konteksnya. Walihada ba'dun nasi yaqul kaifa yaqulu syekhul islami rahimahullah ta'ala wa huwa dhakar rajul fahim laisa fihi majazun. Oleh karena itu sebagian orang menyatakan, bagaimana ceritanya syekhul islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah seorang yang memiliki pemahaman yang kuat, ya kemudian dia berpendapat tidak ada majaz, ya padahal di situ ada, itu adalah majaz. Kaifa yujibu anil ayah, bagaimana beliau menjawab dengan ayat yuridu ayang fadda, tembok itu hendak roboh. Ya waqfadallahuma janahu janahal ladhi janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada keduanya janahad dhul. Janah itu apa artinya janah? Sayap, sayap kerendahan. Minar rahmah berupa rahmah. Ya, padahal itu maknanya, dan bersikap lemah lembutlah kepada keduanya. Ya, dengan penuh rahmat kasih sayang. Wa ma asbah dalik, dan yang serupa dengannya. Kalau begitu apa pendapat Ibnu Taimiyah terkait hal ini? Wa huwa yaqul ana aqul inna haqiqatal kalam huwa ma dalla alaihi al kalam bi siyaqi. Ya, dan beliau berkata, ya, saya mengatakan sesungguhnya kalam, hakikat kalam ialah apa yang ditunjukkan oleh kalam itu sendiri di dalam redaksinya. Fa idza dalla al-kalamu 'ala syai'in fi siyaqihi fa hadha haqiqatun. Maka apabila kalam menunjukkan kepada sesuatu hal dalam redaksinya, maka itu adalah hakikat. Wa li hadza idza aradta an tasrifa al-ma'na alladhi dalla 'alaihi siyaq ila ma'nan akhar qala lakan nas hadha khata'un khalafta adh-dhahir. Nah, oleh karena itu, apabila Anda hendak memalingkan makna yang ditunjukkan oleh redaksi ke makna yang lain, maka akan ada orang yang berkata pada Anda, ada khata. Anda keliru ini keliru. Khalaf tadzahira. Anda menyelisihi sesuatu hal yang zahir. Summa qawluhum innal majaza huwa alladhi yatabadaru khilafuhu lawla al-qarinah. Naqul hadhihi al-qarinah ijalha haqiqatan. Thumma innal majasa tuwussila bihi al-an ila ma'anin batilah. Kemudian kata Syekh, kemudian ucapan mereka, sesungguhnya majas ialah yang langsung, yatabadaru itu yang langsung dipahami, ya, yang langsung dipahami, apa ikhilafuhu, yang penyelisihannya tersebut langsung dipahami, yang menyelisih hakikat tersebut langsung dipahami. Ya, laula al-qarinah. Laula al-qarinah, seandainya tidak ada indikasi. Naqul hadihil qarinah ijalaha haqiqatan. Kita katakan jadikanlah qarinah ini sebagai hakiki. Summa innal majazat wussila bihi al-an ila ma'anin batilah. Kemudian majaz, ya dia tusila, ya, apa namanya, diantarkan saat ini kepada makna yang batil. Faqad tusila ibihi ila ma ila naf'i sifatillahi azza wajal. Nah, terkadang dia dipindahkan, berpindah dia kepada penafikan sifat-sifat Allah azza wajal. Wa tusila bihi ila ila ibtali ahkami syar'iyyah fiqhiyatin haitsu humilat 'ala al-majaz. Ya, terkadang ya, dia pun juga dipindahkan kepada untuk membatalkan, menganulir hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariah fikih, haitsu humilat 'ala al-majaz, ketika dia nanti sudah dibawa kepada majaz. Fasara fathal babi di syarri, maka jadilah nanti bisa membuka pintu keburukan. Wasto milali ibtalil haqaiqi asy-syar'iyyati, dan nanti dapat digunakan untuk membatalkan, menganulir ya hakikat-hakikat syar'i. Riyo lama anna hadhil anwa'a al-arba'ata allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah ta'ala laysat hiya kullal majaz. Nah, nanti agar diketahui ya bahwa jenis-jenis yang empat tadi, jenis majaz tadi yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, itu bukanlah semua jenis majaz. Wal majaz lahu anwa'un katsirah dzakaraha fi kitabil fi kutubil balaghah. Majaz memiliki jenis yang sangat beraneka ragam, sangat banyak yang disebutkan di dalam kitab-kitab balaghah. Baik, sudah muadzan zuhur. Insyaallah nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya, babul amr. Nah, zuhur lanjut lagi insyaallah.